بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمسلمين للمسلمات يهديهم إلى الله سبحانه وتعالى. نبي عليه الصلاة والسلام بالسبب، إن في الصلاة لشبرا، ثم دل الصلاة betul-betul sangat banyak kesibukan di dalamnya. Banyak sekali perkara yang sibukkan seseorang yang bisa menyebabkan seseorang terpaling. Karena itulah orang yang ingin sholat harus betul-betul mempersiapkan kekuatannya, konsentrasinya, waktunya, pembesarannya. Jangan jadikan sholat itu sambilan. Jadikan dia tujuan. Jadikan dia maksud. Jadikan dia sesuatu yang terbesar dalam hidup. Kita lanjutkan. Akhir pembahasan. Kita sudah masuk pada takbir. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa takbir adalah pembukaan salat. Akhirnya adalah salam. Di sini dan wujud pelaksanaan salat itu dilaksanakan. Kalau ada orang yang mau menghadapkan dirinya kepada Allah, tapi tetap duduk di situ, di rumahnya, tidak mau bertakbir, tidak mau berdiri, tidak mau rukuk, tidak mau sujud, tidak ke masjid. Ketika ditanya sudah sholat, sudah sholat. Sebab hakikat sholat adalah, hakikat sholat adalah mengingat, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sungguh telah keliru dengan keliru, kekeliruan yang sangat besar. Orang ini lebih keliru daripada ketika muncul matahari dan dia mengatakan itu balon. Lebih keliru dari itu. Sebagaimana matahari yang sangat jelas terang, dia tetap tidak bisa melihat ini. Tidak ada matahari. Alif wa rahimahullah. Tadbir, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian dia bertakbir dengan membesarkan Allah, mengagungkan memuliakannya. Dia mengupayakan takbir lisannya bersesuaian dengan pembesaran takbir di dalam hatinya. Dua takbir. Allahu Akbar itu lisan. Mulut kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sekarang hati gimana? Apakah betul-betul membesarkan Allah? Itu yang sangat berguna. Tapi kalau orang sadar dari awal, dia hanya melihat, dia akan datang menghadap kepada Allah. Mulai dari bulunya, azan, bulunya, niatnya, terus dia. Begitu masuk Allahu Akbar, disinilah awal dia bermunajat. Ibarat orang yang datang menghadap kepada raja, ini sudah terbuka pintu. Takbir itu pembuka. Ternyata awal perkenalannya itu ujian kepada Allah dengan Allah. Di sini takbir. Dan tidak ada yang bisa buka sholat kecuali hanya dengan itu. Sebagaimana syiar sholat seluruhnya dengan takbir. Berdiri, naik turunnya kita dalam sholat, semuanya takbir. Kecuali satu bangkit dari itu, apa sallallahu liman hamidah, ini. Tapi selain itu, takbir. Bahkan panggilannya dengan apa? Takbir. Qomatnya dengan apa? Takbir semua. Apa ini takbir? Ini termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menegaskan hal ini menunjukkan bahwa di antara rahasia terbesar dari sholat adalah takbir. Kita mensholat artinya kita bertakbir. Dan takbir dalam Islam sudah menjadi syiar Islam yang sangat besar. Sampai-sampai orang di luar Islam kita tahu kalau Islam itu Allah Akbar. Itu kenapa? Kalau Islam pasti Allah takbir. Itu sudah jadi siap. Kenapa? Takbir. Banyak perkara besar dalam takbir. Di antaranya takbir itu ditempatkan dalam Islam di tempat-tempat tertinggi. Azan ketika belum ada naik di zamannya Nabi, maka orang yang mau azan, mau bertakbir ini disuruh naik ke atas di tempat yang tinggi. Sebab takbir posisinya memang di atas. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan sahabatnya saat melakukan perjalanan, kalau jalannya lagi naik disuruh bertakbir, kalau turun subhanallah. Berarti takbir pencahayaannya di mana? Posisi tinggi, posisi tinggi itu sudah memberi rahasia kepada kita. Allah syariatkan sholat ini supaya kita naik dalam posisi tertinggi. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menerima kewajiban salat ini kemana? Ayo. Tidak ada seorang pun kaum muslimin tidak tahu kita. Langsung naik ke atas, melewati langit. Pertama, kedua, sampai ketiga, di luar. Ke tempat yang tidak pernah dijamah satu pun manusia. Ketinggian-ketinggian yang diharapkan dengan untuk menerima sholat. Kalau seandainya kita hanya mampu memunculkan kedahsyatan takbir saat sholat, oh itu sudah sangat luar biasa. Dan ini perlu ya, dalam kondisi berjamaah, imam kan harus memperhatikan banyak kondisi makmum. Mungkin kita siap berapapun lamanya, tetapi orang yang waktunya singkat, ada pekerjaan yang menanti, ada sesuatu yang darurat di luar, atau orang lagi sakit, akhirnya imam mempersingkat. Kita berusaha untuk, tetapi ketika dipersingkat, berarti agak terhalang. Nah, di sini kita harus pandai melihat mana yang prioritas. Harus pandai melihat. Supaya walaupun surat kita singkat, tetap kita mampu mendapatkan inti dari inti surat. Walaupun tetap kita maklumi kondisi berjamaah, bagaimanapun singkatnya, dia mempunyai keistimewaan tersendiri. Dari kondisi sholat kita sendiri, lama, tetapi tidak berjamaah. Berjamaah tetap lebih besar dari sisi jamaah. Kaum muslimin dan muslimat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar adalah kalimat yang syiarnya dalam Islam sangat dahsyat. Salat dengan azan dengan Allah, qamat dengan Allah, pembukaan salat, naik turunnya salat dengan Allah, sehabis salat Allahu Akbar, zikirnya pun ada Allah. Semakin besar perkara itu dalam Islam, semakin banyak takdirnya. Kita punya dua hari raya. Untuk hari raya kaum muslimin, syiarnya adalah takdir. Kalau orang sudah takdiran, hari raya. Itu syiar hari raya. Ungkapan kebahagiaan kita. Ungkapan kebesaran kita. Dengan takdir. Dari dua hari raya ini, hari raya Idul Adha, ini yang terdah. Kenapa? Takdirnya bertambah. Selesai hari ini, ditambah 3 hari setelahnya. Bertakdir. Dia menjadi hari raya yang sangat dahsyat, luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, afdalul ayyam yawmun nahar. Seafdal-afdal hari adalah hari nahar. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Itu hari yang paling awal. Kenapa? Sebab apalagi yaumun nahar, hari penyembelihan. Dan penyembelihan itu dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mewarnai sholat kita. Karena itu miskin dan sangat kita-kita. Orang yang sholat, mulutnya bersakit, tetapi hatinya belum berakhir membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah yang Akbar. Akbar yang Maha Besar, Maha Mengagungkan diri. yang paling besar, paling mengagungkan dia. Kita tahu kata kibir, takabur. Nah, ya, takabur. Kalau untuk manusia haram betul takabur. Ada pembesaran, pembanggaan diri. Tapi kalau Allah, pembanggaan diri adalah sifat utama. Hadir. Dari sini bisa kita lihat kekeliruan besar. Orang dalam mengenal Allah dengan cara mau berakhlak seperti akhlaknya Allah. Seperti sifatnya Allah. Itu mustahil. Seperti orang memiliki ketakaburan. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak bisa masuk dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat ketakaburan walaupun seberat darah. Dan sifat Allah hanya sifat Allah. Tidak bisa dimiliki oleh manusia. Allah Maha merahmati, kita merahmati. Sifat rahmatnya kita bukan kita berusaha merahmati sesama hamba Allah memiliki sifat rahmat ini baik. Bukan karena kita mau menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifatnya. Tetapi karena Allah mencintai orang-orang yang merahmat, merahmati. Itu dia alasannya. Ini lain pembahasannya. Ini khusus dalam pembahasan ma'rifatullah. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ikhwah wa al-akhwah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Termasuk Allah Maha Esa. Kalau mulutnya Allah Akbar, berarti dalam hati pembesaran pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kecil betul-betul tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat terdengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sementara kerja. Siapa yang jawab Allahu Akbar, dia akan melihat kecil pekerjaannya. Apalagi kalau hanya sekedar sementara nonton. Kecil itu betul. Kalau lagi bermaksiat, Allah Akbar terdengar, segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang uraian Allahu Akbar. Para ulama memberi kesimpulan, membesarkan Allah dalam empat hal. Satu, besarkan diri. Dibahasakan dengan kata zat. Tapi bukan zat dalam pembahasan ilmu kimia, fisika. Ya. Zat adalah apa ya? Molekul apa dan macam-macam. Ya. Itu bukan itu. Zat ini dalam bahasa. Bahasa Arab ada zat. Zat, zat. Itu bahasa Arab asalnya. Artinya apa? Diri. Besarkan Allah. Diri yang besarkan Allah. Yang kedua, besarkan Allahu Akbar. Nanti benar kalau kita betul-betul membesarkan nama-namanya. Allahu Akbar membesarkan sifat-sifat. Allahu Akbar membesarkan perbuatan-perbuatan. Allahu Akbar membesarkan hukum-hukumnya. Apakah hukum syar'i atau hukum kauni? Berubah ketentuan-ketentuan pasti yang terjadi. Diri Allah, Allah Akbar, membesarkan Allah, dirinya. Bagaimana membesarkan? Ini harus betul-betul ini. Ini agak kita mulai sedikit. So, kalau kita tulis konsentrasi dalam bacaan lain, Allah Akbar ini karena berulang, jangan sampai lepas di sini konsentrasinya. Apalagi kan, kita menghadap kepada Allah, saat kita mengatakan Allah Akbar, itu pun hambaan, lisan dan hati yang sekaligus merupakan percakapan kita dengan Allah. Percakapan. Kita bisa Allah. Kita menghadap kepada Allah. Kita menghadap kepada Allah dengan mulia. Kita memuji dia dengan membaca, nanti baca doa istighfarnya, ta'awudznya, basmalahnya, baca Al-Qur'annya, rukuk, ya, zikir-zikir, itu semuanya munajat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling banyak Allah besarkan Allah dirinya. Bagaimana membesarkan diri Allah? Harus punya ilmu. Hanya ada satu hadis, dan ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang mengantar kita bisa sedikit memahami kebesaran diri Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecilnya seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membuat perbandingan besarnya kursi jika dibandingkan dengan langit dan bumi, tahu kursi? Ya kan ada dalam ayat itu. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursi Allah wasi'a. Melingkup. Iya. Langit dan bumi. Kalau saya katakan kota Medan wasi'a Masjid Al-Jihad. Kota Medan wasi'a. Melingkup masjidnya. Sumatera Utara wasi'a. Melingkup Masjid Al-Jihad. Itu namanya wasi'a. Sekarang Allah bilang, kursi Allah itu wasi'a. Jadi ada benda. Benda. Yang ditafsirkan oleh seorang sahabat, kursi adalah kalau untuk raja hingga tanahnya arah, kalau tempat kakinya kursi. Allah Subhanahu wa ta'ala kebesarannya di atas segalanya. Kursi Allah melingkup langit dan bumi. Kata Nabi perbandingannya seperti gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Langit dan bumi, kita lihat langit dan bumi, itu luasnya seperti gelang. Jika dibandingkan dengan kursi seperti gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Ayo, nampak tidak gelang? Padang pasir jamur. Sejauh mata memandang, pasir. Sama lautan, kita lebih banyak lautan. Langit dan bumi seperti itu saja. Jika dibandingkan dengan kursi. Kemudian Nabi melanjutkan. Dan luasnya kursi jika dibandingkan dengan ars. Ars disifati dalam Al-Quran dengan kata azim. Azim, maha besar. Allah disifati ars dengan ini. Luasnya kursi jika dibandingkan dengan ars. Seperti gelang pun dilempar di tengah padang pasir. Jadi tidak bisa diperbandingkan langit dan bumi langsung kepada ars. Itu sulit perbandingan. Langit dan bumi dulu dengan kursi. Nah, kemudian kursi jika dibandingkan dengan ars seperti gelang dilempar di tengah padang pasir. Titik pendalilannya lihat kebesaran makhluknya sedemikian rupa, akal tidak mampu menjangkaunya. Terus bagaimana lagi kebesaran penciptanya? Allah, ini kebesaran diri Allah Subhanahu. Tidak usah dilebur, coba lihat lagi atau lihat pun. Ayo, lihat bumi. Kalau kita dikasih tanah di kota Medan ini, setengah hektar, kita bilang apa? Luasnya. Kalau kata hektar, luasnya. Kalau 10 hektar, langsung bintang. Luasnya. Terus kalau ternyata ribuan hektar. Terus kalau kita diberi seluas Sumatera ini. Ayo, kita bisa bayangkan luasnya Sumatera. Sulit. Luasnya bumi, lebih sulit lagi. Luasnya lagi. Coba pikirkan. Ayo gunakan akal. Melihat luas besarnya di langit. Akal kita tidak mampu. Kumpul semua akal manusia. Tidak ada yang mampu. Manusia hanya mampu melakukan pendekatan. Itu pun pendekatan yang paling mustahil. Untuk mengukur jaraknya saja, mereka buat apa? Ukuran perjalanan cahaya. Iya. Tidak bisa. Itu pun pendekatan yang sangat tidak bisa dicari oleh akal. Pendekatannya saja tidak bisa dicari oleh akal. Apalagi hakikatnya. Hakikat kebesaran makhluknya sudah membuat akal seluruh makhluk sirna, rendah di hadapan kebesaran makhluknya. Terus bagaimana lagi dia yang Allah mengalami dia yang mengalami tinggi di atas hati Allah. Coba kita masuk dengan Allah Akbar, meyakini kebesaran dirinya. Itu baru kebesaran dirinya yang berarti. Betul-betul kita akan merasakan nikmat yang menghadap kepada Allah Subhanahu. Di sini kita bisa memahami keliru dengan kekeliruan yang besar ketika orang mengatakan Allah ada dalam hatinya. Yang ada di dalam hati pembesaran kepada Allah. Bukan Allahnya. Yang ada di dalam hati ilmu. Ma'rifat Allah. Bukan diri Allah. Diri Allah itu kan. Itu tadi ilmu ini. Makhluk saja tidak bisa. Kita tidak bisa. Tetapi Allah memberi ilmu kita Allah. Allah, Allah. Itulah panggilan seseorang. Panggilan mengingatkan kita secara pasti kebesarannya. Diri Allah, la ilaha illallah, Allah. Kalau masuk, membesarkan Allah dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatan-perbuatannya. Ini keluar. Berapapun banyaknya umur kita, tidak akan pernah ada hadisnya. Besar. Luar tanpa batas. Jangan dengan seluruh nama. Satu nama tidak ada batasnya. Satu nama. Dan di situ rahasia kedahsyatan solat, mulai dari bacaan, takbirnya, sampai salamnya, semuanya menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala. Rahasia kedahsyatan solat yang tiada tandingannya. Yang ternyata di situlah justru kelemahan kebanyakan kita. Nama-nama Allah lewat seperti nama-nama kita. Tidak. Kalau kita punya nama, namanya Majid, mulia, tapi orangnya penuh sihir. Namanya Ali. Ada orang namanya Ali. Ali artinya tinggi. Tapi orangnya sudah pendek, pendek akal lagi. Sudah badannya pendek, pendek akal lagi. Rendah lagi perbuatannya. Tidak menunjukkan ketinggian. Banyak-banyak nama kita lafadznya saja. Dan yang bahaya adalah kita mau menyamakan nama Allah sama dengan nama kita. Akhirnya lewat nama-nama Allah. Tidak ada pembesaran. Tidak ada pembesaran. Nama Allah jamaah adalah nama dan sifat sekaligus. Nama yang sangat mulia, sifat yang tiada. Tandingannya, kedalamannya, kemuliaannya, ketinggiannya, keagungannya, kesempurnaannya. Dan semua bacaan kita mengarah ke situ. Ayo baca apa yang tidak ada. Solat Allah Akbar, membesarkan nama-namanya. Berarti apa? Wujud takdir dalam solat adalah kapan ketemu nama-nama Allah, kapan ketemu sifat-sifat Allah, maka apa? langit pembesaran. Langit agungan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi justru itu kita banyak gugur-gugur. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan mengenal Allah itu ada dua bentuk. Ada mengenal umum dan ada ma'rifat khusus. Yang umum itu ketika ditanya, kamu tahu Allah Maha Melihat? Iya. Tapi tetap dia mencuri. Ketika ditanya, kau yakin Allah melihat? Iya. Tapi tetap kejahatan. Ini ma'rifatnya umum. Orang beriman ditanya, tahu Allah Maha Melihat? Iya. Pencuri ditanya, orang kafir ditanya, Allah Maha Melihat? Iya. Bagian orang, iya. Ini berarti apa? Dia mengenal Allah. Tapi ini pengenalan umum. Belum membedakan mana orang yang Allah cintai, mana orang-orang yang Allah murka. Perbedaannya dalam pengenalan khusus. Mengenal Allah yang melahirkan cinta. Mengenal Allah yang melahirkan haram. Mengenal Allah yang melahirkan takut kepada Allah. Mengenal Allah yang melahirkan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah yang melahirkan rindu kepada Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang melahirkan betul-betul membesar dan mengagungkannya. Itu yang bermanfaat. Dan itu akan terbentuk secara hebat di dalam sholat. Kenapa? Sebab nama-nama dan sifat itu kita ungkap justru untuk munajat. Untuk langsung kita ungkap kepada Allah. Jadi seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, sebetulnya di hadapan ya Allah, mungkinmu engkau maha besar, ya Allah. Kalau kita baca subhanallah, jadi hamba betul-betul minta wahai Allah, siapa pun ibu yang melihat itu wahai, begitu, menghargai. Sehingga dalam surat La ilaha illallah, hamba kepada Tuhan yang betul-betul. Ini tadbir terhadap nama dan sifat. Ketika hamba mampu mendengar nama Allah, mengucapkan sifat Allah, kemudian melahirkan ini, harapan, takut, malu, cinta, pembesaran, pengagungan, tawakal, berserah, dan berbagai kekuatan-kekuatan hati ini. Jangan lagi tanyakan bagaimana dapatnya surat Allah. Dan kalau kita sudah dapat, yakin, di atas itu menjadi. Takdir membesarkan Allah, itu tidak pernah ada batasnya. Subhanallah, tidak pernah ada batasnya. Kuncinya dalam mengenal Allah, apa yang Nabi sebutkan, apa yang Nabi baca saat beliau sujud di sholat malamnya. Di antara bacaannya Nabi, beliau mengatakan, La uhsi sana'an alaihi, anta kama asnaika ala nafsi. Saya ya Allah, tidak bisa membatasi pujian dan pembesaran kepada-Mu. Engkau sebagaimana, yang engkau pujikan kepada diri-Mu. Nabi, coba lihat posisinya. Nabi sekarang yang membesarkan Allah. Siapa yang bisa mengerahkan ilmunya Nabi dalam mengenal Allah? Pembesarannya Nabi, cintanya Nabi, pengagungannya, tawakalnya, kecintaannya, kerinduannya, segalanya. Tidak ada yang mengerahkan Nabi. Nabi kerahkan segera kemampuannya. Di sholat, solat malam lagi. Solat yang hamba paling dekat dengan Tuhannya di waktu. Tidak tanggung-tanggung. Saat sujud lagi. Dari semua kondisi solat, kondisi sujud adalah kondisi hamba paling dekat dengan Tuhannya. Kemudian Nabi yang sujud, ternyata dalam kondisi pengerahan segala kemampuan di waktu dan kondisi yang terdekat hamba kepada Tuhannya, Nabi tetap hanya mampu mengatakan saya tidak bisa membatalkan ya Allah. Pujian kepada pujiannya Nabi kepada Allah belum sampai sesuai dengan kebesaran yang hakiki yang Allah sendiri. Siapa yang bisa? Hanya Allah satu-satunya. Anta kama asraita ala nafsi. Hanya Engkau ya Allah. Sebagaimana yang Engkau pujikan terhadap diri. Cermati. Ini ilmu dalam bertakdir. Supaya kita tahu. Bagaimanapun kita membesarkan, mengagungkan, meninggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus pahami ini. Kebesaran Allah masih di atas pembesaran kita. Hanya kalau berbicara diterima tidaknya, dapat pahala tidaknya, yang penting ikhlas, sesuai dengan petunjuk, maka kita sudah dapat pahala, sesuai dengan kadar, bagaimana kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Allah balas lebih hebat dari pembesaran kita. Caranya membalas saya, kita sudah kalah. Kalau kita punya ilmu ini dalam membesarkan, maka apa? Justru takdir adalah kekuatan yang betul-betul menutup ketakaburan. Tidak ada ketakaburan. Semakin hebat hamba membesarkan Allah, justru semakin tidak mungkin ada ketakaburan. Dia punya ilmu. Bukan dia bertakdir. Ibadah apapun, sedekah, berilmu, menuntut ilmu, puasa, solat, semua ibadah. Bagaimanapun hebatnya, dahsyatnya, yang mampu hamba wujudkan, kalau dia paham ilmu-ilmu. Yang muncul adalah astagfirullah. Ini istighfar tingkat tinggi. Istighfar sehabis beramal. Kalau istighfar pembukaan, istighfar karena dosa. Itu istighfar tingkat pertama. Kalau kita tingkat mana? Belum masuk tingkat pertama. Baru mau mengarah ke tingkat pertama. Sebanyak-banyak kita belum bertahadat dosa kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir yang terakhir tadi. Takbir membesarkan Allah dalam hukum tubuh. Atau saya kasih contoh. Pembesaran Allah terhadap namanya. Dalam mengenal Allah. Ada orang tahu hukumnya rokok. Dia sudah tahu hukumnya rokok haram. Saat dia merokok lewat temannya. Temannya ini dia asal pantai dia sama dia. Lewat temannya saya mesti kongkan. Palingan akuan yang jemroh saya ini. Pengenalannya terhadap temannya santai. Saya begitu lewat orang yang betul-betul dia kenal, yang melahirkan pembesar. Misalnya lewat ustaznya. Begitu kita berkumpul. Ya tidak? Dia kenal ustaznya, lahir pembesar, pembesar. Atau lewat kepala dinas. Oh, kepala dinas. Benci betul orang merokok misalnya. Tapi kalau dia maju. Masalah saya juga dia lihat kamu merokok misalnya. Saya jadi santai. Saya begitu lewat kepala dinas. Ini betul-betul tidak mau merokok dan sangat benci orang merokok. Begitu. Kenapa? Makrifatnya dia, pengenalannya dia sudah melahirkan apa? Pembesaran. Kalau kepada makhluk kita bisa wujudkan, kenapa kita tidak bisa wujudkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap saat melihat kita, mengetahui, mengenali, mendengar, mengawasi hidup matinya kita di dalam dunia. Nikmat atau celakanya kita di dalam dunia dan pasti kita akan kembali kepada dia. Harus Pembesaran yang terakhir, hukum-hukumnya. Hukum ada dua, kauni dan syar'i. Hukum kauni, ketentuan Allah yang bersifat pasti. Allah tetapkan hari ini kamu sakit, pasti sakit. Besarkan Allah. Dengan cara apa? Kalau orang tahu bahwa itu Allah yang tetapkan, dia akan besar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu membesarkan Allah dalam hukum. Allah pastikan sukses perdagangannya. Besarkan Allah. Kalau Allah tidak pastikan sukses, tidak mungkin. Besarkan Allah. Lahir kesyukuran. Dia berbagi, mengharapkan pahala di sisi Allah melalui harta. Ini membesarkan Allah melalui takdir yang menyenangkan atau yang menyusahkan. Itu membesarkan Allah dalam hukum kauni, dalam hukum syar'i. Hukum syar'i perintah dan larangan. Ada perintah Allah, sami'na wa ata'na. Ada larangan Allah, sami'na wa ata'na. Itu hukum syar'i. Makanya panggilan solat apa? Allahu Akbar. Supaya langsung besar ada solat. Solat, panggil solat. Begitu terdengar panggilan Allahu Akbar, kemudian yang muncul dalam pikiran kita, ya, ilmu-ilmu tentang solat tadi, ya. Solat penggugur dosa, solat penggugur Islam, solat ini, solat itu. Langsung bangkit itu, kecil semuanya. Dan sangat ringan itu. Bahkan nikmat itu memenuhi panggilan Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini awal munajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan takbir dalam solat, takbir itu disebutkan mengeluarkan hamba dari selimut takabur, dari selimut takabur yang menyelimuti. Kalau bertakbir Allahu Akbar, Rabb takabur. Sementara kapan ada ketakaburan, rontok semua ibadah. Berarti memang sangat benar Allahu Akbar yang harus mendahului. Sholat kapan kita Allahu Akbar kemudian belum mampu merontokkan ketakaburan, berarti sholat kita tidak ada nilai. Gugur sholat. Takabur itu penggugur ibadah. Takabur dengan syirik, oh saudara imbat, jadi terpas. Siapa orang musyrik pasti orang takabur. Siapa orang takabur pasti orang musyrik. Itu pasti. Manusia yang paling musyrik Fir'aun, sekaligus paling takabur. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keuntungan kedua dengan takbir kata beliau. Takbir akan menghalangi hamba untuk menengok-nengok yang lainnya. Ini kan mau menghadap Allah, ya. Saat orang bertakbir, Allahu Akbar, betul-betul Allah yang dia besarkan. Kecil seluruhnya. Hilang sudah yang lainnya. Tidak akan ada lagi yang mengganggu perhatian. Ini Allah Akbar. Memang hanya Allah Akbar yang bisa memudahkan. Dan hebatnya, naik turunnya kita selanjutnya tetap dengan takbir. Sebab takbir diperlukan di awal, di pertengahan, dan di akhir, bahkan setelah selesai sholat. Bahkan sebelum kita sholat, sudah dipanggil dengan takbir. Sehingga dengan ini dia merasa takbir. Jika Allah di sisi hamba, di dalam hatinya ilmu yang tertanam Allah yang terbesar, seluruhnya kecil. Maka takdir ini betul-betul dia tegakkan. Takbir itu ibadah tersendiri dalam solat. Cermati. Solat adalah kumpulan ibadah yang terdahsyat. Segala jenis ibadah ada di dalamnya. Ada ibadah lisan, ada ibadah hati, ada ibadah gerakan. Ibadah lisannya macam-macam. Ibadah gerakannya beragam. Ibadah hatinya luas tanpa batas. Siapa yang mampu menegakkan takdir pun hambaan takdir ini, pasti dua penyakit ini hilang dalam kehidupan. Ketakaburan dan mengingat-ingat selain Allah. Kalau selesai sholat, dia tetap bawa, maka dia tidak akan takabur di muka bumi. Dan tidak akan pernah lagi berpaling kepada selain Allah. Tidak akan menjadi orang musyrik. Menengok lagi selain Allah. Mengharapkan perlindungan kepada selain Allah. Mengharapkan penjagaan kepada selain Allah. Mengharapkan ini kepada selain Allah. Tidak akan pernah lagi. Sebab dia orang yang Allah. Membesarkan Allah SWT. Sebelum kita lanjut, terakhir untuk takdir. Takdir penghancur ketakaburan. Takabur terhadap betul dengan dirinya. Makanya, dalam perang Hunain, perang Hunain awal, Fathu Makkah. Perang Hunain itu peperangan yang terjadi setelah Makkah dikuasai. Kita maklumi setelah Makkah dikuasai apa terjadi. Manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala luar biasa banyak berbuah. Masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala banyak orang baru Islam. Berarti apa? Begitu terjadi perang Hunain, matanya dia sebagai orang musyrik lebih lama. Tidak ada jaminan. Sifat-sifat kesyirikan akan iya. Masih ada. Iya. Yang biasanya yang masih ada itu ketika terjadi peristiwa dinampakkan. Mereka keluar dalam perang Hunain. Tiba-tiba melewati pohon bidar. Langsung minta kepada Nabi. Ya Rasulullah, ija'allah nadaka anwatin karalah nadaka anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon bidar. Mereka namakan Zatu Anwar yang mempunyai gantung-gantungan. Orang musyrik itu kalau mau pergi berperang punya pohon bidar. Banyak tempat bergantungnya, menggantungkan pedang-pedang. Untuk apa? Supaya berberkah katanya. Ada isinya. Ada isinya. Supaya berberkah. Supaya ada isinya. Itu keyakinan orang musyrik terhadap pohon. Demam batu sekarang lumayan. Haram-haram meyakini batu itu ada isinya. Haram dengan haram-haram. Orang musyrikin meyakini. Sahabat yang sudah meninggalkan rasa usaha mana. Menyatakan la ilaha illallah. Tidak ada berarti sebab itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ternyata sebagian mereka belum sampai ke dalam ilmunya untuk melihat bahwa la ilaha illallah mengharuskan juga menolak Zatu Anwakin. Muncul, minta. Buatkan kami juga Zatu Anwakin. Sebagaimana mereka punya Zatu Anwakin. Hanya sekarang untuk membela Islam. Melihat ini apa? Dengan apa Nabi langsung sebab? Allah Akbar. Lihat ini. Allah Akbar. Kata baginda Rasul. Alayhi salatu wassalam. والذين في ديارهم كنتم كما قال بني اسرائيل لموسى الذي وصف الله ان احسنا والذين في ديارهم كنتم كما قال بني اسرائيل لموسى عليه الصلاه والسلام اجعلنا الها كما لهم الها قال انكم قوم تجهلون لا تتبعون سنه من كان قبلكم كما النبي عليه الصلاه والسلام setelah bertakbir tunggu perbuatan kalian sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian demi jiwaku di tangannya permintaan kalian sama dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa saat Bani Israel bersama Nabi Musa sudah diselamatkan dari Fir'aun dan diperlihatkan bagaimana Allah hinakan, rendahkan Fir'aun dalam masa terakhir mereka melewati kaum ini punya banyak sembahan. Ada yang minta. ij'al lana ilahan, buatkan untuk kami wahai Musa Tuhan sebagaimana mereka. Baru-baru beriman kepada Allah. Minta Tuhan lagi. Kata Nabi, permintaan kalian pun tak pohon di darah yang bisa berberkah, yang bisa mengisi ada isinya, sama dengan minta Tuhan. Jadi pembahasan kita, Allah Akbar yang Nabi gunakan untuk memulai. Sahabat mengerti makna Allah Akbar. Segera ditinggalkan, kembali ke dalam Allah. Kita pun jamaah telah mengerti Allah Akbar. Besarkan dengan Allah. Untuk semua yang kita besarkan dalam hidup. Selain Allah Akbar. Setelah itu, baru kita masuk ke dalam percakapan yang lebih dahsyat lagi. Disitulah doa istiftah. Oh, ini macam sekali doa istiftah ini. Yang jelas setiap lafaz doa istiftah itu punya kedahsyatan tersendiri. Waktu membatasi. Tidak bisa. Tapi ada satu rahasia besar. Kalau mau hebat sholatnya, doa istiftah itu ganti-ganti. Kapan diganti-ganti itu? Itu menarik orang untuk konsentrasi. Orang yang sudah konsentrasi. Sebab hanya itu apa? Terlancar itu. Sesuatu yang terlancar, otomatis sudah. Dia tidak perlu konsentrasi banyak. Begitu masuk Allah berselesai, terbaca. Terbaca seperti air saja, seperti itu. Tidak ada lagi dirinya. Kadang ketika mau membaca surat Al-Fatihah, tadi doa kita apa saja yang teringat ya. Doa sujud, doa ruku, itu ada berikan ada. Datang dari Nabi Alaihissalam. Doa yang dulu yang terlalu sujud ada. Ganti. Itu memberi konsentrasi hebat. Pencapaian yang lebih. Yang jelas, doa istiftah lanjutan dari munajat kepada Allah. Pujian selanjutnya. Setelah pujian dari pujian, pembesaran dari pembesaran dalam doa istiftah, yang semakin mengantar kita untuk selamat dari berbagai kelalaian, masuk ke dalam konsentrasi yang lebih hebat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru disyariatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pendahuluan baca surat Al-Fatihah yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Harus ta'awudz dulu. Ta'awudz ini penghambaan tersendiri. Doa istiftah penghambaan yang menunjukkan kedahsyatan sholat yang tersendiri. Raih setiap penghambaan dalam sholat. Sholat kita akan menjadi sholat yang terdahsyat. Ingat, yang pertama diperiksa di hari akhir sholat. Kata Nabi, maka dilihat sholatnya. Kalau baik, maka dipastikan selamat. Dipastikan selamat. Dalam sebuah lafaz, kalau baik sholatnya, maka semua amalannya dianggap baik. Kenapa? Sebab itu kenyataan. Bukan asal diberinya, itu kenyataan. Orang yang sholatnya benar tidurnya, pasti di luar benar perbuatan. Kalau di luar tidak benar, pasti sholatnya masih tipuan. Ingat, tahu contoh orang yang tertipu? Hadis mesti usah nanti, pendahuluan tadi. Ada orang yang sholat, masuk salam kepada Nabi, salam. Masuk sholat, di sisi masjid, sholat. Dia sholat dengan sholatnya yang paling bagus sudah, menurut dia. Dan ingat ya, ini di zamannya Nabi. Tentunya dia sholat sesuai dengan ilmu yang dia tahu, yang dia lihat. Dia berusaha sholat. Selesai sholat, salam kepada Nabi. Atas apa kata Nabi? Irji, pasolli, fa'inna jalan pasolli. ulang, kembali. Kembali solat, sungguh kamu belum solat. Biar belum solat lagi. Berusaha memperbaikinya. Berusaha memperbaikinya. Cermati ini. Berusaha memperbaikinya. Setelah itu, salam. Selamat itu enggak ya pada Nabi. Kata Nabi, tahan. Pulang. Solat, kamu sungguh belum solat. Sampai ketiga kalinya, tidak ada lebih baik dari itu. Ya. Agar saya ya baru terbiasa. Jadi betul-betul jamaah salah jamaah ini. Setiap perhambaan dalam salat kita ambil. Jangan jadi orang-orang yang tertinggal. Dianggap salatnya sudah. Sudah. Padahal ini di antara rahasia keberhasilan salat lahirnya hamba-hamba yang pandai beristighfar. Karena itu hadis salat syariatnya. Hadis salat suruh istighfar termasuk salatnya Nabi. Termasuk salatnya Nabi. Bahkan Nabi salat yang pertama yang beristighfar hadis salat. Salatnya Nabi sempurna. Sempurna. Tetapi istighfar. Ilmu kita semakin menambah dalam orang, semakin beristighfar. Kita tidak menjalani diri kita sempurna. Pasti ada cacatnya. Pasti. Semakin benar orang akan mengantar memperbaiki akidahnya, memperbaiki amalannya di kantor, di rumah, di masyarakat. Itu semakin benar. Tapi semakin tidak beres solat, maka dia akan berputar kokoh di atas kebatinan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang betul-betul rajin laknat dikutuk. Ayat apa yang terasa dalam kalimat ini? Ingat, ingat, ingat sekali lagi. Setiap bacaan, setiap gerakan ibadah tersendiri. Hai ibadah. A'udzu. A'udzu, ta'awudz. Itu nanti benar kalau kita punya makrifat terhadap tiga hal. Di sini ta'awudz. Tiga hal. Yang pertama, kita tahu besarnya bahaya, mengerikannya bahaya. Orang yang minta perlindungan itu kalau tahu ada bahaya. Semakin besar bahaya, semakin minta perlindungan. Itu jelas. Dan itu kalau ada orang bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sementara dia tidak bisa melihat mengerikannya makar-makar setan, licik dengan setan, itu tidak akan bisa tahu dia benar. Jadi jelas ini. Yang kedua, kalau tadi ilmu tentang bahaya, sekarang ilmu tentang kita, diri, makrifat tentang hamba betul-betul tahu ini. Menjadi sasaran dari bahaya. Kemudian dia ikat, hamba betul-betul tahu dirinya. Bahwa la haula wa la quwwata illa billah. Kerana dia berkuasa di sini. Dia tidak bisa selama kalau hanya mengandalkan dirinya, tahu kapasitas dirinya. Lanjutkan segera dengan ma'rifat puncaknya. mengenal dan sangat yakin hanya satu yang bisa melindungi kita, menyelamatkan kita, menjaga kita, Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah ta'awudz akan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiga ini ada di situ. A'udzu saya minta perlindungan. Berarti ada tadi apa saja. Saya perlu perlindungan. Kepada siapa? A'udzu billahi kepada Allah. Yang kita yakin hanya ini yang kita selamatkan dari bahaya. Minasyaitonir rajim. Kalau tidak ada tiga makrifat ini, tidak akan benar ta'awudz ini. Berjabat, kenapa kita disuruh bertawud? Pertama, harus sadar. Tapi kita disuruh bertawud ini, supaya lahir tiga makrifat ini. Kita sholat dalam bahaya. Syaitan tidak akan mungkin biarkan sholat kita terlampai. Dia akan menyerang dan terus menghancurkan kita. Syaitan sangat membenci orang yang sholat. Apalagi tentang sholat itu. Dia akan berusaha memakan kemampuan supaya sholat kita tidak ada nilai. Ketika dia tidak mampu menghalangi kita untuk sholat, maka dia upayakan adalah supaya sholat kita lanjutlah tetapi tidak ada nilai. Kalau tetap bernilai, dia akan jadikan nilainya sedikit. Kalau begitu apa? Untuk masuk ke dalam inti dari ibadah berdiri ini, inti dari ibadah berdiri adalah bacaan Al-Quran. Di situ intinya. Sholat berhadapan pada kekuatan berdiri, rukuk, sujud, ini tiga kepada Allah. Untuk masuk ke dalam kedahsyatan berdiri, membaca Al-Quran, hanya saat berdiri orang boleh membaca Al-Quran. Hanya saat berdiri orang boleh menajak kepada Allah dengan bacaan Al-Quran. Hanya saat berdiri. Rukuk dan sujud haram. Tidak boleh. Sebab berdiri, ibadah yang kedahsyatannya memang akan terasa saat membaca Al-Quran. Untuk masuk ke situ harus dengan ta'awudz, minta perlindungan dari syaitan. Kapan kita masuk tanpa mau minta perlindungan Allah masuk? Ini sembrono di masjid ini, sembrono tanpa perlindungan. Akhirnya apa? Al-Fatihah lewat tanpa makna. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu juga melahirkan makna ungkapan kebencian terhadap musuh utama kita. Inna syaitan lakum adu. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh syaitan adalah musuh bagi kalian. Apa berita Allah kepada itu? Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia sebagai musuh. Ayat. Kalau kita ada betul dia musuh, pasti tahu musuhnya. Setelah itu baru masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal semua surah dari Al-Quran. Dan hanya basmalah yang mengawali semua surah dari Al-Quran. Bukan yang bukan subhanallah, bukan la ilaha illallah, bukan Allah, bukan yang lain. Basmalah, ini penghambaan tersendiri. Kedahsyatannya, kelebihannya, rasa dan nikmatnya punya rasa tersendiri. Kalau orang berbicara rasa, Allah sudah pahamkan kita dalam kehidupan dunia. Mangga, berapa jenis mangga? Mangga golek ada di sini. Ada mangga harum manis. Sama-sama mangga yang kulitnya, tapi beda rasa manisnya. Sama-sama mau lezat ini. Makan mangga golek yang masak sudah, aduh mau nambah ini. Ketemu mangga harum manis, manis juga, berat juga. Tapi kita bisa membedakannya. Padahal satu jenis, semua yang jenis, Allah sudah memahamkan kepada kita bahasa ini. Ingat, ilmu tentang bahasa dalam surat itu langsung ada dari Nabi. Ini tingkatan merasakan. Ini bukan ajaran tarekat dunia. Bukan ajaran tarekat dunia. Langsung ajaran yang lain. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Dzaqa amal iman." Dzaqa. Dia akan merasakan. Fa'amal iman. Makanan. Enaknya iman itu. Bagi yang menyatakan bagi Bilahi Rambu di Islam ini dan seterusnya. Ini sama dengan Zinjan al-Wajib. Wajib menjumpai. Sama. Menjumpai merasakan pula. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Salah satu maksudnya ini wajah. Ada tiga. Siapa yang tiga ini ada padanya, maka apa? Wajah. Dia akan jumpai. Halawatul iman manisnya iman. Itu ajaran Nabi. Jadi ada rasa dalam ibadah. Ini yang kita silakan. Kapan kita dapatkan rasa ikhlas, ya Allah, akan rasa ini. Tapi kita bila jalan. Bukan sekali sore. Bukan dua kali. Terus menerus sampai manapun mau datang menjemput. Sholat yang keyakinan bukan hanya sekedar wajib. Rukun agama. Tidak ada agama tanpa sunnah. Kalau sholat sunnahnya, di atas keyakinan itu sunnah. Masuk dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah lewat pembahasannya dalam daurah tahun lah. Lewat. Yang jelas kalau masuk basmalah itu doa permintaan perlindungan terdahsyat. Semua nama-nama Allah terpakai. Kalau masuk ar-Rahmanirrahim, tunggu jawaban Allah. Hamdani abdi, lahir cinta. Kalau masuk ar-Rahmanirrahim, tunggu jawaban Allah. Asma' alaiya abdi, yang lahir kekuatan harapan. Kalau masuk maliki yaumiddin, tunggu jawaban Allah. Majjadani abdi, ingat tunggu. Berarti apa? Harus kita betul-betul maksimalkan kepada Allah. Ingat, dari awal apa? Kita munajat kepada Allah. Berbicara yang terbaik. Menghadapkan ujian kepada Allah. Dan dahsyat-dahsyat kita menghadapkan ujian saat berdiri, saat membaca surat Al-Fatihah. Tidak ada yang mengerahkan kedahsyatannya. Dan tidak ada yang mengerahkan setiap ayat-ayat ini. Sebab setiap ayat dalam surat Al-Fatihah adalah kesimpulan semua ayat yang ada dalam Al-Quran. Karena itu modalnya surat Al-Fatihahnya harus tahu cara beradab. Semua ilmu ayat manapun, hadis manapun arahkan supaya semakin mantap alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal dilihat oh ini rasanya ini ilmu ini ke alhamdulillahirabbil alamin. Ini rasanya ini kepada Ar-Rahmanirrahim. Ini saya ini kepada Malik yaumiddin yang melahirkan takut. Mungkin ada ilmu langsung masuk kepada kita. Mungkin. Tinggal bagaimana kita merah. Berarti apa? Perlu berpikir. Disinilah kedahsyatan berpikir. Tidak ada yang bisa berpikir seperti ini. Kecuali hanya orang beriman. Orang yang tahu. Kalau orang memikirkan udara ini, apa kandungan berusuhnya, ruginya, apanya. Cara berpikir seperti ini. Sebenarnya pasti. Sebab udara jatuh. Hanya ketika orang mempersulit, menutup pandangannya, tidak terlihat. Terlalu banyak teori-teori dahsyat dilahirkan oleh manusia, ternyata dia dapat. Dari sesuatu yang sangat praktis, mereka lihat. Sesuatu yang sangat praktis. Kita baca pengalaman para penemu, orang-orang kafir, menemukan berbagai teori, mereka melihat sesuatu. Oh, dari ini bisa. Oh, dari ini. dan bersamaan dengan praktiknya, ternyata orang kesulitan, berat, capek dan semacamnya. Tapi tolak dasar tapi penuh penikmatan. Berat tetapi di situ kemana kita betul nikmat. Kalau kita lanjutkan, jadi kesempurnaan cinta, harapan, takut, masuk ke dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunggu jawaban Allah ada baini wa baina abdi. Ini antara saya dengan Anda. Ada pembagian di sini. Untuk Allah, iyyaka na'budu. Pemurnian ibadah. Jangan sekali-kali pun namun hiraskan kita. Kalau kita penuhi, maka kita dapat hasilnya. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, kami minta pertolongan. Dapat pertolongan kita. Dan ini tepat pemurnian ibadah diawali oleh pemurnian tiga hal. Cinta, harapan, dan takut. Cinta, harapan, dan takut ini dikenal oleh para ulama sebagai rukun ibadah. Siapa yang beribadah kepada Allah semata karena cinta, kata para ulama, jindir. Orang kafir yang pura-pura masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam. Banyak-banyak masuk atas nama cinta. Dan sampai sekarang, hampir semua agama besar selain Islam pasti atas nama cinta. Pasti atas nama cinta. Atas nama cinta. Atas nama cinta dia mempengaruhi umat. Cinta kata modal. Tidak ada hakikatnya. Harapan. Dan siapa yang beribadah hanya sekedar mengharap, tidak ada takutnya. Murji. Kelompok murjian. Dan ini banyak-banyak masyarakat. Harapan saja. Tapi tidak takut. Allah Maha Baik, Maha Baik. Benar Allah Maha Baik. Tapi kamu salah menggunakan sabiknya Allah untuk bermalas-malasan, untuk terus dalam dosa, untuk tidak bersemangat beribadah. Salah sebenarnya. Dan siapa yang beribadah kepada Allah hanya semata karena takut? Ini haruri. Khawari. Kelompok yang mudah berkafirkan. Muslimin. Yang kata Nabi, silabun nar anjing-anjing yang di neraka. Tetapi siapa yang beribadah kepada Allah semata karena cinta kepada Allah tidak terpelihara, semata mengharap kepada Allah tidak terpelihara, semata takut kepada Allah tidak terpelihara, inilah wahyu orang yang mukmin dari surat Al-Maidah yang kita sudah ditunjukkan saat berdiri dan siapa yang berdiri. Kemudian setelah itu tinggal fasilitasnya. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata Allah Izzin? Walil 'abdi ma sa'al. Untuk hamba apa yang dia minta. Dikasih kuasa, dikasih hidayah, dijadikan jalan ini semakin nikmat. Dan diselamatkan dari jalan yang al-maghdubi 'alaihim dan jalan yang dzalim. Jalan yang al-maghdub, jalan ilmu tanpa amalan. Jalan yang dzalim, jalan amalan tapi tanpa dasar ilmu. Jalan yang lurus, jalan ilmu yang benar yang menyatu dalam amalan. Amalannya adalah ilmunya adalah amalannya, amalannya adalah ilmunya. Itu jalan yang lurus. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah surat Al-Fatihah ada apa? Sebelum surah. Amin. Ini ibadah tersendiri. Amin. Artinya apa? Kabulkan saya Allah. Dalam beberapa hadis disebutkan Ibnu Qayyim mengatakan, nanti akan diserahkan lagi. Kemudian dicariakan amin. sehabis doa ihdina siratal mustaqim. Siapa yang syariatkan? Allah. Allah kan? Allah yang suruh kita tidak sanggup. Ucapan itu datang dari Allah. Mulai Rasul. Allah yang suruh kita. Kenapa? Supaya harapan kita terhadap pengabulan yang semakin. Wujud dari ilmu dan seterusnya itu semakin jelas. Berarti ketika terwujud, betul-betul jalannya lurus dan semakin selamat dari jalannya al-mardud, al-mardud orang Yahudi, berilmu tanpa beramal, ad-dhalil orang Nasara, banyak beramal tapi tidak ada ilmunya, tidak ada ilmunya. Ketika disyariatkan angin, orang-orang yang mulia semakin bertambah hasadnya kepada kaum muslimin. Hasad itu apa? Maksud apa? Ada orang dapat hikmat. Ada orang dapat hikmat. Dan Yahudi itu sangat hebat ilmunya. Dia tahu betul itu hebatnya adil. Ketika dia tahu Allah syariatkan untuk kaum muslimin, amin sehadis surat Al-Fatihah, sehadis ihdina siratal mustaqim, semakin dendam dendi mereka. Menunjukkan apa? Hebatnya amin menghantam orang Yahudi, amin kita. Dan dahsyatnya amin sebagai anugerah bagi kaum muslimin. Bahaya amin dengan kekuatan ilmu ini. Jangan asal amin saja. Kaum muslimin dan muslimat. Saat kita baca amin, dibesarkan. Dibesarkan. Amin. Serentak kita. Padahal doanya, ihdina, berikan syaitan. Bukan ihdini, beri saja. Bukan beri saja. Berikan ya Allah. Lihat, ajaran persaudaraan yang tiada bandingannya dalam sekolah. Tapi ketika banyak orang muslimin tidak mengakui pihak hakikat-hakikat sholat, sama-sama sholat hati hatinya tetap berbeda. Coba lah berdari saat kita berada apalagi dalam satu masjid ini. Kita tahu kesalahan saudara kita begini atau ada yang begini sama kita, tetap amin untuk mereka semua ini. Sebab kami semua yang ada di situ. Amin, terima ya Allah. Berikan kami semuanya di dalam. Semakin ikhlas kita berjalan, semakin luar biasa nantinya pahalanya. Sama-sama. Semakin ikhlas, semakin berilmu. Kalau yang di sana bilang amin hanya untuk dirinya, berarti kualitasnya rendah. Tapi siapa yang bilang amin, dia betul-betul menjiwai kami. Amin. Setelah itu, baca surah selanjutnya. Kalau awal surah yang dibaca, baca lagi basmalah. Kalau awal surah yang dibaca, kecuali surah Bara'ah. Tapi kalau bukan awal surah, tidak perlu lagi baca basmalah. Kalau basmalah itu di awal surah. Dan cukup, tidak perlu lagi baca ta'awudz. Ta'awudz itu di awal membaca. Hanya kalau masuk rakaat kedua, boleh mengulangi ta'awudz. Tapi kalau terlupa, kalau sempat marah, bisa dicukupkan dengan yang pertama. Surat selanjutnya, di sini tidak ada batasnya. Saat kita berdiri, membesarkan dan mengagungkan Allah dengan ayat demi ayat, dan ayat demi ayat itu apa? Apa itu ayat? Tidak ada sesuatu yang dengannya hamba diri kepada Allah yang lebih Allah cintai, mengerahkan hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Jika dibandingkan dengan zikir dan bacaan malam, dan sehabis surat Al-Fatihah, bebas. Musrah. Kita mau surat-surat yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat Allah. Mau surat-surat yang berhubungan dengan pernikahan, berhubungan dengan sirah, berhubungan. Banyak sekali ilmu dalam surat. Tergantung kita mau apa. Tinggal kita yang kadang, ya itu untuk bacaannya. Tapi tetap sah. Fakrahu maka yasara minal Qur'an. Baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Selanjutnya, Pak. Selesai. Rukuk. Saat mau rukuk di surat. Angkat kedua tangan, Allah. Kata Ibnu Qayyim, mengangkat kedua tangan sebagai pembesaran kepada Allah dan keindahan solat. Itu benar, terlihat indah itu. Dari situ gerakan indah itu. Belum lagi, ini pembesaran. Jadi mengangkat tangan takbir saat rukuk itu ibadah tersendiri. Gerakannya ibadah tersendiri, bacaannya ibadah tersendiri. Termasuk saat kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah bacaan Allahu Akbar. Angkat tangannya. Angkat tangannya itu syariat lain. Jelas ya? Takbiratul ihram. Bagaimana takbir? Takbir itu Allah Akbar. Bukan angkat tangan. Saat bangkit dari ruku, bangkit dari sujud, disebutkan takbir. Bertakbir. Apa yang dilakukan? Hanya baru Allah Akbar. Tidak ada angkat tangan. Sebab angkat tangan dia. Jadi ketika disyariatkan angkat tangan, maka apa? Itu ibarat tersendiri itu angkat tangan. Ambil pahala yang baik, jangan lepaskan dalam solat kita. Dan takbir kembali berulang lagi. Kemudian saat rukuk, lihat rukuk, harus rukuk sampai tumakninah tenang dia dalam rukuk. Jangan tidak jari, tidak sah salat. Ini hanya sekedar rukuk, tapi tidak ada tumakninah. Gini, dia tidak ada tumakninah. Tumakninah rukun salat. Rukun salat kapan tidak ada batal salat. Harus tumakninah. Tumakninah merasakan ketenangan dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tenangnya. Kemudian membaca doa-doa rukuk. Doa rukuk sangat banyak. Di antaranya subhana rabbiyal azim. Takbir tetapi pembesaran tertentu. Atau beberapa takbir ini. Yang jelas di sini banyak sekali bahasa nilai kenikmatan penambahan sehubungan dengan bacaan. Sehubungan dengan bacaan. Berdiri, kedahsyatan sholat ada di sini. Tapi saat rukuk, kita akan merasakan kedahsyatan sholat yang tidak sama dengan berdiri. Kalau mau tahu di antara dahsyatnya sholat, tahulah apa dari gerakan sholat yang Allah jadikan sebagai kata yang mewakili semua sholat. Apa itu? Ada lima. Ibnu Qayyim mengatakan Solat dibangun di atas lima. Satu bacaan. Kira. Contoh penggunaan kata qiraat bacaan dalam makna solat dalam surah Isra ayat 78. Wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Qur'an berarti bacaan. Bacaan di waktu subuh fajar. Sungguh bacaan di waktu subuh adalah sesuatu yang disaksikan. Ini maksudnya apa? Solat subuh. Allah mengungkap kedahsyatan salat subuh, tetapi Allah menyebutkannya dengan lafaz bacaan. Kenapa? Sebab bacaan di situ kedahsyatan. Surat Al-Fatihah yang bacaan setelahnya itu kedahsyatan. Apalagi bacaan di salat subuh. Makanya salat subuh itu yang terbaiknya adalah dipanjangkan. Salat beda dengan salat maghrib. Ya. Bagus itu tinggal. Karena itu ketika Allah ungkap salat subuh, diungkap dengan lafaz bacaan. Yang kedua, qiyam berdiri. Ini yang paling banyak. Qumil laila. Qum artinya berdiri, berdirilah waktu malam. Tapi apa maksudnya berdiri? Solat. Allah ungkap solat dengan lafaz berdiri. Aqimis solat. Aqim artinya berdirilah. Kayak lafaz aqim. Iya. Berdirikan dia. Lafaz aqim. Berdirikan dia. Terus dia berdiri. Aqimis solat. Tegakkan. Jadikan solat itu tegak. Kamu yang tegakkan solat. Itu aqimis solat. Aqim artinya berdiri. Tapi dijadikan sebagai ungkapan solat seluruhnya. Kenapa? Sebab berdiri di situ kedahsyatan. Yang ketiga, ruku. Ini misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warka'u ma'ar raki'in." Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Artinya sholat kalian bersama dengan orang-orang sholat. Kita disuruh sholat berjamaah. Sebab disuruh sholat bersama orang sholat. Berarti berjamaah. Berjamaah. Di sini salah satu kewajiban. Dan ini wajibnya sholat berjamaah. Tetapi Allah mengungkap sholat dengan kalimat apa? Rukuk. Kenapa? Sebab rukuk. Di situ kedahsyatan sholat. Terus yang ke berapa? Empat. Sujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kun minas sajidin." Jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud, termasuk orang-orang yang rukuk. Wasjud wa qtarib. Disuruh sholat dan mendesak. Tetapi Allah memerintah sholat dengan maksud sujud. Kenapa? Di situ kedahsyatan sholat. Bahkan secara umum, kondisi hamba paling besar dengan Tuhannya saat itu sujud. Tapi ingat, kondisi paling dekat ini tidak bisa dijelaskan. Kecuali harus melewati kedahsyatan berdiri dulu. Ya. Kalau ada orang Allah SWT, langsung sujud. Saya mau yang paling dahsyat, ya langsung. Itu bukan sholat namanya. Namanya, ya begitu kalau, ya hanya saya apa ya. Sujud itu kok saya namanya. Bukan sholat namanya. Kedahsyatan sholat saat sujud, yang dengannya hamba terbaik kemuliaan paling dekat dengan Tuhannya. Harus melewati kedahsyatan berdiri. Kemudian masuk kepada sesuatu yang mendekati sujud. Ruku. Jadi di antara rahasia ruku, ini yang mengantar kita untuk masuk ke dalam kedahsyatan. Kalau orang berdiri, kemudian langsung sujud, itu kurang. Dari sisi kejiwaan, dari sisi kedahsyatan, ini berarti kita disuruh dipahamkan juga. Mau sampai ke dalam puncak terdekat kepada Allah, harus beranjur-anjur. Itu ilmu besar. Dan ini rahasia ilmu dimanapun. Rahasia sukses dimanapun. Rahasia kerja manapun. Rahasia amalan manapun. Rahasia dakwah. Rahasia iman. Seluruhnya harus penting. Berjinjang-jinjang. Ternyata dalam sholat dipahamkan kita dengan jelas. Ya hanya begitulah. Kita sholat. Ya sholat apa adanya. Kau muslimin dan muslimat. Jadi muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir. Yang kelima. Yang pertama apa tadi? Qira'ah. Dua. Qiyam. Tiga. Rukuk. Empat. Sujud. Yang kelima, zikir. Zikir. Zikir artinya mengingat. Zikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini terkenal di ayat ini. Tidaklah dia salat di hari Jumat. Coba lihat. Jika dipanggil untuk salat, dipanggil untuk apa? Sholat di hari Jumat. Maka apa perintah Allah? Fas'au ila, bersegeralah kepada. Harusnya apa? Bersegeralah kepada sholat. Tapi Allah lupa. Apa? Lupa. Tidak pakai lepas sholat. Fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Maksudnya sholat. Tapi diungkap dengan lafaz zikir. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrillah. Zikrillah itu juga sholat. Makanya apa? Tidak ada sholat jauhan. Kalau ternyata dia tidak ingat-ingat Tuhan di dalam sholat. Masuk dalam makna zikir doa. Tidak teranggap kita sholat kalau kita tidak meminta dalam dalam sholat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir rukuk. Jadi rukuk, badannya rukuk dengan tenang, dengan semangatnya, dengan bacaannya, dengan hatinya. Sama saat kita berdiri, berdiri badan, hati kita, jasad kita pun, hati kita pun betul-betul dalam posisi diam di hadapan Allah langsung. Orang kalau sudah dibilang berdiri berjalan, siap. Apa? Apa? Tidak gentar. Tidak gentar. Tapi jangan berdiri sendiri. Jangan berdiri terus. Karena berdiri. Hati pun ruh. Dan ini jamaah sempurna. Posisinya. Tumakninanya. Bacaan rukuknya. Semuanya mengarah kepada pembesaran dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah rukuk. Hah? Bangun dari rukuk. Iktidal di sini. Harus bangun betul. Iktidal itu ya tulang-tulangnya pahlah. Jangan begitu bangun nanti, belum lurus punggungnya, sudah di bahu kan? Ini tidak ideal, batal sholatnya. Sebab ini rukun dalam sholat. Ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis Qudsi, orang yang salah salat itu. Bangun kata kamu Nabi, kamu bangun dari rukuk sampai kamu i'tidal. I'tidal dari kata adil, berimbang itu. Iya, berimbang itu posisi kita. Kita semua yang tahu namanya berdiri, berdiri tenang itu i'tidal. Iya. Kalau ada orang berdiri, saya contohkan ya. Ada orang berdiri semua. Dia rukuk. Ini kalau orang masih posisi begini, semua orang merasa itu. Ini belum berdiri sini, belum i'tidal. Tapi kalau merasa itu, itu terasa itu seperti sumsum saraf kita itu terasa longgar betul itu. Enak betul itu. Iya. Dan banyak penelitian tentang sholat sehubungan dengan gerakannya, tinjauan kesehatannya. Itu semuanya hanyalah penambah, bukan inti. Firman dia penambah, tetapi penambahnya saja saudara. Ya. Iya. Penambahnya saja saudara. Iya. Yang kita bahas tadi inti-intinya. Ada orang diantar kepada inti sholat, tidak bisa langsung kepada inti. Nanti dia paham, yang penambah-penambahnya. Dan itu banyak orang-orang barat masuk Islam setelah apa? Melihat sisi kesehatan yang ada pada sholat. Itu sesuai dengan jalur berpikirnya. Tidak apa-apa, bagus. Tapi keliru. Kalau hanya itu yang ingin dia cari. Yang ada adalah kedekatan di sisi Allah. Tauhid, keimanan. Kesehatan lahiriah batiniah, dunia alam bahasa dan akhirat. Itu yang kita lihat. Saat i'tidal ada bacaan sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Itu punya dia punya nilai tersendiri. Tidak untuk lagi bacaan. Kemudian sujud bertakbir. Ini dalam katanya takbir saja kan. Allah Akbar. Apa yang sujud? Muka kita, jidat kita, hidung, telapak tangan, ini, kaki, tujuh penghambaan yang paling rendah. La ilaha illallah saat rukuk ya Allah. Kita tidak bisa mengungkap dia lagi, tidak bisa beri saat rukuk. Disuruh berdiri dulu. Dalam sujud, disuruh berdiri dulu. Tenang dengan bacaannya, minta kedahsyatan pujian, diterima pujian saat sujud, saat rukuk. Baru setelah itu sujud. Oh, ya, sujud secara sempurna. Sesuatu yang paling kita hormati, kepala kita. Lihat, kita letakkan paling di bawah. Hidung kita, tangan kita, lutut kaki, seluruhnya di hadapan Allah. Semuanya adalah kondisi menghadapi Allah. Ketemu lagi dengan bacaan-bacaan sujud yang mempunyai apa? Pendekatan dan rasa hikmah tersendiri lagi. Dan untuk sujud, akhiru fihim ma'atakan Nabi, perbanyak doa. Kenapa? Kondisi terdekat. Bisa doa selain dari doa sujud. Bacaan sujud itu sudah doa. Masih ada yang ingat ketika orang baca subhanallah, Allah Akbar, itu kan orang bilang apa? Dzikir. Iya. Bagaimana menjadikan dzikir itu sebagai doa? Ketika orang membaca Al-Quran, itu kan berdoa. Membaca Al-Quran, menuntut ilmu. Bagaimana menjadikannya sebagai doa? Harus kita mampu mengungkapnya sebagai doa. Ayo. Lihat. Kita baca alhamdulillah pujian kepada Allah ya. Kita minta semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Kita minta dengan alhamdulillah kita. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kita. Banyak sekali kita perlu minta. Jadi dikit kita menjadi doa. Saat sujud luar biasa itu doa. Apalagi kalau kita langsung doa. Dan dalam doa ini, oh luar biasa. Perlu doa daurat tersendiri tentang rahasia-rahasia doa. Ya. Apa yang mengantar doa supaya tumbuh. Rintesan-rintesannya. Penghalang-penghalangnya. Ya. Tapi kalau mau singkatnya, baca kitab Ibnu Qayyim Ad-Da'wa Ad-Dawa, obat dan penyakitnya. Ada khusus pembahasan doa di situ. Oke. Itu di antaranya. Baik. Selesai sujud, bangun dari sujud. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, diapit oleh dua sujud. Sehingga seolah-olah seperti sujud. Karena itu, Nabi ini kadang memperpanjang hebat ini, tulis. Dia berada di antara dua sujud, berindah sembahat ini. Ini termasuk rukun sholat, batal sholat yang tidak ada. Dan di sini banyak dua sujud, dan di antaranya banyak beristighfar. Dan istighfar sangat cocok saat duduk di antara dua sujud. Sebab duduk di antara dua sujud itu jangan duduk betul-betul duduk hamba. Cermati, itu duduk hamba. Duduk hamba. Kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala berendah. Bagaimanapun tingginya pangkat kita duduk seperti itu semuanya. Coba dalam sebuah jamaah yang lama tidak ada kalian. Kaya, miskin, tinggi jabatannya. Semuanya duduk seperti hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba semuanya meyakininya. Hamba rendah di hadapan Allah saat itu. Apalagi kalau pada apa minta rezeki, minta hidayah, minta ini, minta rahmat. Apa yang diminta dalam pada lima permintaan itu, kata Ibnu Qayyim, itu semuanya kunci kebaikan dunia alam barzakh akhirat. Itu semua hadis. Dan diminta di saat yang paling tepat. Nah, hadis itu. Kalau orang habis melakukan pendekatan yang paling hebat, kemudian minta ampunan, minta kunci-kunci kebaikan, sangat-sangat dipastikan dalam. Setelah itu sujud lagi. Ya sama. Baru kemudian baru sudah. Baru. Kalau dua rakaat berarti tasyahud. Tasyahud punya kedahsyatan tersendiri. Bacaan-bacaan. Saya ingin ingatkan sedikit. Dalam tasyahud kita meminta doa untuk saudara kita. Iya kan? Minas solihin. Sehingga kita yakin siapa pun saudara kita yang soleh, yang penting melakukan kebaikan. Apakah dia masih melakukan pelanggaran ini, pelanggaran ini, pelanggaran ini, kita tak hadir, kita terbatas solatnya. Kalau tidak, cacat solat kita. Makanya solat itu solat yang mengantar persaudaraan yang paling dahsyat. Belum lagi saat berdiri itu rapatkan. Sampai-sampai Nabi saat merapatkannya, pernah Nabi suruh takbir, kemudian ada dadanya satu sahabat maju. Nabi tidak jadi takbir. Kemudian mengatakan, kalau kalian tidak luruskan salat, sah kalian betul-betul Allah akan jadikan hati-hati kalian bersedih. Tetapi ingat, ada satu nilai ibadah yang sangat hebat dalam solat. Disuruh rapatkan hati kata Nabi, yang paling lembut di antara kalian yang paling baik. Rapatkan tapi jangan siku orang. Rapatkan tapi jangan injak injak. Sujud kan bagusnya jangan sakit. Tapi jangan angkat menyiku orang menyakiti. Siapa yang paling lembut sikunya terhadap saudaranya itu kata Nabi yang paling baik. Coba jangan sholat yang dipraktikkan. Siapa yang sholat betul mengasihi saudaranya serta mengutinya sholat, maka selamanya dia tidak akan pernah menudai kehormatannya, apalagi mau menumpahkan darahnya. Tidak mungkin. Jelas. Kemudian tak sebelum bisa minta perlindungan dari empat bahaya, baru kemudian sebelum salam ada doa. Doa yang dia kawan Nabi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa permintaan perlindungan baru kemudian tak salam. Setelah itu dia. Saya akhiri ya dengan satu pembahasan penting. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, singkat ini, sepantasnya, di antara perkara yang sepantasnya harus diyakini setiap hamba, bahwa sholat yang betul-betul mendatangkan kebahagiaan adalah sholat yang membuat hati betul-betul tenang dan istirahat, adalah sholat yang terkumpul padanya enam mashhad. Mashhad, kemampuan menyaksikan kondisi. Kondisi pertama, mashhad pertama, al-ikhlas. Ini uraian tersendiri. Kita sementara sholat, mau memperhebat sholat, ingat enam ini. Apapun yang kita lakukan dalam sholat, ingat enam ini. Kita harus ikhlas. Longgar dari perasaan tenang. Saya berdiri kepada Allah, saya berdiri. Tenang langsung. Sementara berdiri, sementara rukuk, sementara apapun. Munculkan kondisi. Murni hanya kepada Allah. Tidak kepada sendiri. Ini kondisi yang terdah dalam sholat. Yang kedua, sidik wal nutuk. Kondisi sidik, jujur, dan penuh nasihat. Jujur kita tidak tahu. Kalau adi mulut, adi hati, adalah perbuatan. Nut, betul-betul menginginkan kebaikan bagi dirinya dan semuanya. Saat kita sholat, munculkan kondisi. Saya datang karena itu. Mau jadi hamba. Bukti. Saya betul-betul ingin bahagia. Itu kondisi. Siapa menunjukkan kondisi itu? Itu langsung terasa enak itu sholat. Kadang bahkan kalau dia baca Al-Fatihah, dia lupa baca Al-Fatihah. Dia hanya mengingat larut dalam kondisi ini. Iya. Tapi jangan sampai larut terus. Baguslah kondisi itu. Tetapi yang terhebat sebenarnya, larut dalam kondisi apa yang kita alami, kita baca salat, itu paling hebat. Lanjut. Baik, kondisi ketiga. Mashhad mutaba'ah wal ittiba'. Kondisi mutaba'ah. Semata mengikuti Nabi. Semata mengikuti Nabi. Tidak ada apa. Kecuali karena Nabi dah. Tidak ada takdir seperti ini. Kecuali karena Nabi itu. Utusanmu ya Allah seperti ini. Saya pun mau seperti ini. Itu kondisi kedahsyatan. Bagi orang yang sholat seperti ini akan diajak untuk betul-betul berjaya sunnah jauh dari dia. Yang keempat, mashhad ihsan, kondisi al-ihsan, muraqabatullah. Hamba merasakan seolah-olah melihat Allah. Ini melihat dengan hati kekuatan ini. Kalau tidak, sangat yakin Allah melihat kita. Terserah dimanapun sholat kita, mulai dari berwudu, jalannya, terserah apapun kondisinya, kapan melihat ini, nanti langsung enak itu. Apapun kondisi kita dalam sholat, ingat ini, kita yakin peruntungan untuk Allah semua. Kita lihat oleh Allah SWT, itu terhasil. Nikmat betul itu sholat. Kondisi yang kelima, mashhadul minna, ini sentuhannya sangat-sangat dahsyat. Mashhadul minna, minna anugerah. Maksudnya, misalnya saat kita berdiri ya, Allahu Akbar. Kita sampai ke dalam kondisi ini, sadar betul. Saya bisa berdiri ya Allah. Karena kamu anugerahkan saya bisa berdiri. Dia sadar betul. Dia bisa sholat, dia bisa khusyuk, dia bisa ini. Semuanya Allah yang beri. Bukan kemampuannya. Bukan dari dirinya. Semata dari Allah SWT. Ini kondisi kapan dimanapun dalam sholat kita ingat. Itu langsung terasa kita diselimuti dengan kenikmatan. Jelas. Ini kondisi minna. Mashhad yang terakhir. Yang kedua, mashhad taqsir. Kondisi penuh kekurangan. Apalagi kalau kondisi penuh kekurangan ini, kita wujudkan saat apa? Kita misalnya dalam solat terserah rukuknya, sujudnya, bacaannya, kita rasakan betul-betul hebatnya ini, hebatnya solat dia. Karena kita rasakan betul keajaiban yang kita rasakan dalam solat, luar biasa betul iman ini solat. Kemudian kita munculkan ini, sudah ada apa? Belum ada apa? Taksi, betul kita tahu. Tidak ada apa-apa yang belum ini. Masih ada lagi. Di sini akan lahir apa? Lahir kondisi-kondisi lagi. Kita semakin bersemangat lagi. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Bukan semua kondisi. Beliau mengungkapnya sesuai dengan apa yang Allah katakan untuk beliau. Dan terlalu banyak kondisi kedahsyatan yang ada di situ. Tetapi rahasia tertingginya adalah ketika hamba dalam setiap gerakan dan bacaannya sudah menegakkan penghambaannya, menegakkan hak-haknya. Saat basmalah dia berada dalam kondisi kedahsyatan basmalah, ilmu yang mendalamannya, keyakinannya, itu dia. Cukup. Ini sudah terlalu banyak. Saya sendiri ini masih terlalu kepayahan kalau mau mengingat saya sendiri. Kita perlu muraja'ah. Yang jelas ilmu nanti betul-betul jadi ilmu saat kita sholat. Apa yang kita mampu wujudkan itu sebenarnya ilmu yang kita dapat. Dan ingat jamaah, apapun yang kita upayakan harus satu ilmu yang kita wujudkan. Minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak bertakbir? Kenapa baca sami Allahu liman hamidah? Yang pertama, contohnya nanti seperti itu. Kalau kita masuk dalam mashhad ittiba, iya, kan tenang itu. Nabi seperti itu, saya seperti itu. Saya bangga untuk dia ini. Apapun keadaannya. Walaupun sepertinya kayaknya anda cocok ya. Karena biasanya takdir semuanya, kenapa itu yang Allah ini? Saya seperti itu. Langsung terasa nikmat itu. Tapi kalau mau kita dalami lagi lebih dalam, kalimat sami Allahu liman hamidah, doa. Allah mendengar pujian yang diharap kepadanya bagi orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dihubungkan dengan saat ruh saat pujian, saat bangkit dipastikan Allah telah mendengar. Itu ada kesenangan dan orang wallahu a'lam. Cukup. Ini ilmu sebenarnya tidak perlu banyak pertanyaan, yang perlu banyak perhatian dan perlu banyak kita pertolongan supaya bisa. Semoga bermanfaat. Lagi dan lagi yang mohon dimaafkan. Subhanallah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.